pribadi. Terus tak woco sak penawan sak ben bengi soko terminal Arjo Sari. Kowe pamit budal ning Bali, embo den pasar embo ngendi, embo kejanto cowo Australi. Nanging saiki kok ngajak bubar, cowok dan pasar. Keputusanmu bulat tekadku, ku patung aku pada modalanku. Sehingga penting aku uwe setau ngerasake, yen ngajak pisah aku mung manut wae. Joko pasar ake tunggale, pilih ketut opo wayan opo made. Kowe tak jangete, yen ra gelem penak dipleko doae. Tanggal 30 Oktober dek wingi, SMSmu isi ono HP iki, tak simpen ono jero folder pribadi. Terus tak woco sak saben bengi soko terminal Arjosari. Kowe pamit budal ning Bali, embo den pasar embo ngendi, embo kejanto cowo Australi. Nanging saiki kok ngajak bubar, opo kowe kepencu cowo den pasar. Rasake yen ngajak pisah aku mung manut wae. Joko dudu den pasar ake tunggale, pilih ketut opo wayan opo.